This is 猫岛猫岛猫。Meskipun kecil ukurannya, Brunei Darussalam termasuk salah satu negara terkaya di dunia berkat cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah dan pendapatan per kapita Brunei Darussalam mencapai 36.583 US dollar. Wow, kaya banget. Eminem menulis dengan tangan kiri. Idol. One opportunity. Mau tahu? Mau tahu? Mau.